Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله صدراكو كمسلمين di Malaysia dan di berbagai tempat lain yang mendengarkan kajian ini, yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kita akan membaca transkrip ceramah dari beliau, ya. Tafsir juz amma yang juga beliau tambahkan penjelasan tentang Al-Fatihah. Dan kita masih membahas tentang Al-Fatihah. Pada kajian yang terakhir, kita telah membahas apakah Al-Fatihah adalah bagian, apakah Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, adalah bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Kalau yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah adalah bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Nah, namun ada hadis riwayat Ad-Darqutni yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Apapun pendapat yang kita pilih dari pendapat ulama tersebut, hendaknya ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat, jangan sampai kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dibaca Bismillahirrahmanirrahim, walaupun bagi seorang imam dalam sholat jahriyah tidak dikeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang beliau sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut pada ayat berikutnya. Antum bisa lihat pada halaman ke-14 di file PDF, halaman 14. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Qauluhu ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu wasful mahbud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Alhamdu, pujian, itu adalah wasful mahmud bil kamal. Kita mensifatkan sesuatu yang dipuji dengan kesempurnaan. Bil kamal, dengan kesempurnaan. Ma'al mahabbah wa ta'zim, diiringi dengan perasaan cinta dan pengagungan. Pujian. Pujian. Ya. Kita bersifatkan yang kita puji, yang terpaling adalah Allah, dengan kesempurnaan. Ya. Kita mengakui dan meyakini bahwa Allah sempurna. Diiringi dengan perasaan cinta dan pengagungan. Cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah. Nah, jadi itu pujian. Pujian itu seperti yang tadi disebutkan. Al-kamal al-dhati wal-wasfi wal-fi'li. Kesempurnaan secara zat, secara sifat, dan secara perbuatan. Jadi kalau kita menyatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu kita memuji Allah dan mengungkapkan keyakinan bahwa Allah itu sempurna. Sempurna apanya? Sempurna secara zat, sempurna secara sifat, dan sempurna secara perbuatan. Nah, fahuwa kamilun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu sempurna dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Wala budda min qaid wa huwal mahabbah wa ta'zim. Ketika kita menjelaskan tentang pujian dalam alhamdu ini, harus ada keterangan cinta dan pengagungan. Ya. Harus ada cinta dan pengagungan. Baru dia menjadi alhamdu. Sekedar memuji saja, tapi tidak cinta dan tidak mengagungkan, itu bukan alhamdu. Nanti akan dijelaskan oleh beliau, itu adalah al-madhu, pujian biasa. Sekedar basa-basi, sekedar ingin mendapatkan hadiah, itu al-madhu. Tapi kalau alhamdu, pujian disertai dengan cinta dan pengagungan. Qala ahlul ilm, para ulama berkata, li anna mujarrada wasfihi bil kamal biduni mahabbah wala ta'zim la yusamma hamdan wa innama yusamma madhan. Karena sekedar mensifatkan Allah dengan kesempurnaan tapi tidak ada cinta di situ, tidak ada pengagungan, tidak disebut sebagai hamdan, hanya disebut sebagai madhan. Nah, wadihada yaqa'u min insan la yuhibbul mamduh. Karena itu, ada sebagian orang yang tidak menyukai, tidak cinta kepada sesuatu yang dia puji. Innahu yuridu an yanal minhu syai'an. Dia hanya ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang dia puji. Tajidu ba'd asy-syu'ara yaqifu amama al umara. Kita melihat ada sebagian ahli syair yang membuat syair yang dia berdiri di depan para pemimpin. Thumma ya'ti lahum bi awsafin 'azimah la mahabbata fihim. Kemudian dia puji pemimpin itu dengan sifat-sifat yang agung. Padahal orang yang menyampaikan syair tadi tidak cinta kepada pemimpin itu. Walakin mahabbah fil mal alladhi yu'tunahu. Dia hanya cinta kepada harta atau hadiah yang akan diberikan kepada dia. Karena itu, jika kita puji sesuatu, tapi kita tidak cinta dan mengagungkan sesuatu itu adalah al-madhu. Sedangkan kalau kita puji sesuatu dan kita cinta dan mengagungkan sesuatu itu artinya alhamdu. Nah. Walakin mahabbah fil mal alladhi yu'tunahu aw khawfan minhum. Para penyair itu sekedar cinta kepada harta yang akan diberikan kepada dia, atau dia takut kepada raja, kepada pemimpin tadi. Kalau tidak memuji, takut dihukum, takut masuk penjara, takut dipukul, takut dihukum mati. Maka dia puji. Maka pujian itu bukan alhamdu, tapi sekedar al-madhu. Bukan hamdan, tapi madhan. Nah. Karena itu bahasa Arab itu lebih luas ya dibandingkan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang terkait dengan hal ini, terkait dengan pujian, sanjungan, pujian. Nah, kalau dalam bahasa Arab beda antara pujian yang diiringi dengan perasaan cinta dan pengagungan dengan pujian saja. Memuji tapi tidak cinta, memuji tapi tidak mengagungkan, itu berbeda. Walakin hamidna li rabbina, walakin hamduna li rabbina azza wa jalla hamdun hamdun mahabba. Tapi pujian kita kepada Rabb kita azza wa jalla adalah pujian yang diiringi cinta wa ta'zim dan pengagungan. Falidhalik la sara la budda min al-qaid fil hamdi annahu wasful mahbud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Karena itu harus ada al-qaid, harus ada ikatan. Ketika kita menyebutkan pujian alhamdu adalah menyebutkan sifat yang dipuji dengan kesempurnaan diiringi perasaan cinta dan pengagungan. Wa al fil hamdi lil istighraq ay istighraq jami' al mahamid. Sedangkan alif lam dalam alhamdu ya, alnya itu adalah lil istighraq. Al-istighraq artinya mencakup seluruh pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya al-istighraq artinya seluruh pujian itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada makhluk yang dipuji, sesungguhnya kebaikan pada makhluk itu dari Allah. Maka pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh pujian itu adalah milik Allah saja. Nah. Wa qawluhu ta'ala lillah allam lil ikhtisas wal istihqaq. Dan firman Allah lillah untuk Allah, allam di sini adalah untuk pengkhususan. Wal istihqaq dan hak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi lillah itu adalah pujian itu khusus untuk Allah, pujian itu adalah milik Allah, yang berhak mendapatkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallah ismu rabbina azza wa jalla la yusamma bihi ghair. Allah adalah nama dari Rabb kita yang maha perkasa lagi maha mulia. La yusamma bihi ghairah. Pihak lain tidak ada yang bisa diberi nama dengan Allah. Jadi tidak boleh ada pihak lain yang menggunakan nama ini. Nama Allah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk Allah. Wa ma'nahu al-ma'luh al ay al-ma'bud hubban wa ta'dhiman. Allah itu maknanya adalah al-ma'luh, Apa al-ma'luh itu artinya? Al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Yang disembah dengan perasaan cinta dan pengagungan. Yang diibadahi dengan perasaan cinta dan pengagungan. Itu artinya Allah. Allah secara makna dari kata al-ma'luh. Apa itu al-ma'luh? Al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Yang disembah, diibadahi dengan perasaan cinta dan pengagungan. Wa qawluhu ta'ala Rabbil alami, dan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Rabbil alamin, ar-Rabb huwa man ijtama'a fihi thalathatu awsaf. Rabb itu adalah yang tergabung padanya tiga sifat. Al-khalqu wal-mulku wat-tadbir. Sifat yang pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Dia yang maha mencipta. Mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu al-khalqu. Wal-mulku, yang kedua, yang menguasai, yang memiliki. Wat-tadbir, yang ketiga adalah yang mengatur. Maka Rob itu adalah pencipta, penguasa, dan pengatur. Itu Rob. Kalau Allah Rob semesta alam, alam seluruhnya, langit dan bumi, atau yang ada di antara langit dan bumi, di langit dan di bumi, yang ada di antara langit dan di antara bumi, itu maka penciptanya Allah satu-satunya. Pemiliknya Allah satu-satunya. Pengatur yang mengatur seluruh alam ini, makhluk yang ada di antara langit dan bumi, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di lapisan tertinggi, yang ada di lapisan terendah, semuanya itu adalah Allah. Allah mengatur, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mempergilirkan malam dengan siang, yang menimpakan dingin, yang menimpakan panas, yang memberikan oksigen, yang memberikan cahaya, yang memberikan kegelapan. Pengaturan ini semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. فَهُوَ الْخَالِقِ الْمَالِكِ لِكُلِّ شَيْءٍ الْمُدَبِّرِ لِجَمِيعِ الْأُمُورِ. Maka dialah Allah adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Al-Malik لِكُلِّ شَيْءٍ, yang menguasai atau memiliki segala sesuatu. Al-mudabbir li jami'il umur, yang mengatur seluruh urusan. Wal-alamin, sedangkan al-alamin, apa yang dimaksud dengan al-alamin? Qala al-ulama, para ulama berkata, kullu ma siwallah fahuwa minal alam. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah alam. Jadi makhluk-makhluk itu alam. Kita bagian dari alam. Langit itu alam, bumi itu alam, matahari itu alam, bulan itu alam, hewan-hewan itu alam, tumbuh-tumbuhan itu alam. Semua selain Allah itu adalah alam. Jamaknya alamin. Jadi Rabb seluruh makhluk sebenarnya. Wa wasifu bidzalik, disifatkan dengan itu, li'annahum 'alamun 'ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala. Kenapa makhluk disebut sebagai alam, yang alam itu artinya tanda? Kenapa dia disebut sebagai tanda? Li'annahum 'alamun 'ala khaliqihim. Karena makhluk itu, keberadaan makhluk adalah tanda akan penciptanya. Tanda akan kekuasaan sang pencipta. Adanya makhluk itu menunjukkan bahwa pasti ada yang mencipta. Kalau pada makhluk itu terdapat kehebatan, ada kebaikan, ada pengaturan yang demikian hebat, demikian bagus, berarti sang penciptanya adalah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Adanya makhluk itu adalah pertanda adanya sang pencipta. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada pencipta. Maka makhluk itu disebut alam tanda, karena dia menjadi tanda adanya sang pencipta, tanda kekuasaan sang pencipta subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Fafi kulli syai'in minal makhlukat ayatun tadullu alal khaliq. Maka pada setiap segala sesuatu dari para makhluk itu ada tanda yang menunjukkan atas al-khaliq, menunjukkan atas sang pencipta. Ala kudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa izzatihi wa ghairi dhalika min ma'ani rububiyyatihi. Ala kudratihi, menunjukkan kemahakuasaannya. Wa hikmatihi, menunjukkan hikmah, kebijaksanaan ya, dari sang pencipta. Wa rahmatihi, kasih sayang atau rahmat dari sang pencipta. Wa izzatihi, keperkasaan sang pencipta. Nah, wa ghairi dhalika min ma'ani rububiyyatihi, dan yang selain itu dari makna-makna rububiyah. Tayib. Jadi itu satu ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya pujian. Mensifati sesuatu yang dipuji dengan kesempurnaan, diiringi dengan perasaan cinta dan pengagungan. Itu alhamdu. Lillahi, hanya untuk Allah. Allah adalah nama Rabb kita. Yang selain Allah tidak diberi nama dengan itu. Dan Allah artinya adalah al-ma'luh, yang disembah, diberikan ibadah kepadanya dengan cinta dan pengagungan. Rabbil alamin. Rabb artinya adalah pencipta, pemilik, dan pengatur. Al-alamin adalah segala sesuatu selain Allah. Ya. Disebut alam, tanda, makhluk itu disebut sebagai tanda adalah karena dia menjadi tanda akan adanya sang pencipta, akan kekuasaan sang pencipta, akan hikmah yang dimiliki sang pencipta, akan kasih sayang sang pencipta, akan kemahaperkasaan sang pencipta, dan berbagai sifat-sifat rububiyah yang ada pada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, min fawaidil ayah itsbatul hamdi al-kamil lillahi azza wa jalla. Di dalam ayat ini adanya penetapan alhamdu, pujian, al-kamil yang sempurna, lillahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia. Wadhalika min al. Faedah ini diambil dari al dalam alhamdu. Li'annaha dalatun ala al-istighraq. Karena al itu menunjukkan istighraq. Istighraq artinya keseluruhan. Semuanya. Semua pujian yang sempurna itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, di antara faedah yang bisa diambil dari ayat ini, anna Allah ta'ala mustahiqqun mukhtassun bil hamdil kamil min jami'il wujuh. Bahwa Allah Ta'ala adalah yang berhak dan khusus mendapatkan pujian yang sempurna dalam seluruh sisinya. Nah, hanya Allah saja yang seluruh sisinya terpuji secara sempurna. Nah, Allah dipuji dalam segala keadaan. Allah dipuji di dunia dan di akhirat. Allah terpuji di langit dan di bumi. Yang ada di antara langit dan di bumi pun Allah terpuji dalam seluruh waktu, tempat, keadaan. Nah, dalam seluruh sisi Allah terpuji. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah mungkin ada sisi yang terpuji dan kekurangan-kekurangan lain masih banyak. Sedangkan Allah adalah yang memiliki sifat yang sempurna, terpuji secara sempurna dalam seluruh sisinya. Walihada kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ditimpa hal yang menyenangkan beliau, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Itu kalau beliau ditimpa hal yang menyenangkan seperti kesehatan, harta, ya, kegembiraan, ya. Hal-hal yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa idza asabahu khilafu dzalik qala alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau beliau ditimpa hal yang tidak seperti itu, hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga Al-Hakim, ya. Dinyatakan hadisnya sahih sanadnya oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Naam. Yang ketiga, faedah yang ketiga, wa minha taqdimu wasfillah bil uluhiyah ala wasfihi bir rububiyah. Di dalam ayat ini terdapat pernyataan didahulukannya sifat Allah al-uluhiyah dibandingkan sifat rububiyah. Jadi sifat uluhiyah Allah, bahwa Allah yang paling berhak disembah, diibadahi, penyebutannya disebutkan di awal dibandingkan sifat rububiyah, Rabbil Alamin. Wahada imma li'anna Allah wal ismul alam al-khas bihi والذي تتبعه جميع الأسماء وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط. وهذا yang demikian ini إما bisa jadi karena لأن الله هو الاسم العلم الخاص به, karena lafadz Allah itu adalah isim alam, isim yang menunjukkan tanda al-khas bihi, yang khusus untuk Allah. Walladhi tattabi'uhu jami'ul asma', yang isim Allah ini kemudian diikuti oleh nama-nama yang lain. Nama-nama Ar-Rahman, nama-nama Ar-Rahim, nama-nama Al-Hakim, Al-Halim, Al-Alim, dan seterusnya, itu adalah nama-nama yang sebenarnya mengikuti nama inti, nama utama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imma li'anna alladhina ja'atuhumur rusul yunkiruna al-uluhiyyah faqat. Dan bisa jadi karena orang-orang yang didakwahi oleh para rasul itu mengingkari uluhiyah Allah saja. Jadi kaum-kaum yang mendustakan para rasul itu mereka mengingkari uluhiyah Allah. Mereka meyakini rububiyah Allah, tapi mengingkari uluhiyah Allah. Maka dalam Al-Fatihah ini didahulukan sifat uluhiyah Allah sebelum menyebutkan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di dalam Allah itu terdapat sifat uluhiyah. Karena Allah itu maknanya al-ma'luh, yang disembah, yang diibadahi dengan cinta dan pengagungan. Setelah itu baru disebutkan sifat rububiyah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Wa minha, dan yang faedah yang berikutnya, umumu rububiyatillahi ta'ala li jami'il alam. Rububiyah Allah itu mencakup seluruh alam secara umum. Jadi seluruh alam ini penciptanya Allah satu-satunya. Seluruh alam ini pemiliknya adalah Allah satu-satunya. Karena itu kalau kita ditimpa musibah, kita meyakini kita milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Di seluruh alam semesta ini, penciptanya hanya Allah, pemiliknya hanya Allah, pengaturnya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan rububiyah Allah itu mencakup seluruh alam. Liqaulihi ta'ala al-alamin. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-alamin. Nah. Berikutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat berikutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini Ar-Rahman maupun Ar-Rahim itu sama-sama nama yang mengandung sifat Ar-Rahmah. Tapi masing-masing ada kekhususan. Kita baca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman sifat lilafdil jalalah. Ar-Rahman adalah sifat dari lafad al-jalalah, lafad Allah. War-Rahim sifatun ukhra. Dan Ar-Rahim juga sifat yang lain. Nah. War-Rahman huwa dzur-rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman itu artinya adalah yang memiliki kasih sayang yang luas. Dzur-rahmatil wasi'ah, yang memiliki kasih sayang yang luas. War-Rahim huwa dzur-rahmatil wasilah. Sedangkan Ar-Rahim adalah dia yang memiliki kasih sayang yang bisa sampai kepada yang dia kehendaki. Al-wasilah itu artinya sampai. Nah. Far-Rahman wasfuhu. Ar-Rahman ini adalah sifatnya. War-Rahim fi'luhu. Sedangkan Ar-Rahim adalah perbuatannya. Walau annahu ji'a bir-Rahman wahdahu aw bir-Rahim wahdahu la syamila al-wasf wal fi'l. Kalau seandainya hanya disebut Ar-Rahman saja atau Ar-Rahim saja, maka maknanya mengandung sifat dan perbuatan. Lakin idza turina fussira Ar-Rahman bil wasfi war Rahim bil fi'li. Namun kalau digabungkan penyebutannya dalam satu kalimat ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Ar-Rahman itu adalah sifat, sedangkan Ar-Rahim adalah fi'il. Kata adalah kerja, perbuatan. Nah. Sayyid. Ar-Rahman itu artinya yang maha luas kasih sayangnya. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah yang bisa menyampaikan kasih sayang itu kepada yang dikehendaki. Kalau makhluk, mungkin besar kasih sayangnya, walaupun tentu tidak sebesar kasih sayang Allah. Tetapi, mereka tidak bisa menyampaikan kasih sayang kepada yang dikehendaki. Sebagai contoh, seorang ayah tentunya sangat besar kasih sayangnya kepada anak. Nah, Tetapi dalam kondisi tertentu, kadang suami istri bercerai. Suami berpisah dari istrinya. Kemudian hak perwalian anak ikut pada ibunya. Begitu besar kasih sayang ayah kepada anak, tapi seringkali kasih sayang itu tidak sampai ketika dicegah oleh ibunya. Nah, ya. Dan ini suatu akhlak yang tidak baik. Kalau terjadi perceraian, mestinya bercerai dengan baik. Jangan halangi hak baik ayah ataupun ibu ataupun paman, ya, pakcik kalau sebutannya, ataupun bibi, ya, jangan dihalangi untuk tetap menyambung silaturahim dengan anak. Jangan putus hubungan silaturahim anak dengan saudara-saudaranya. Nah, kalau makhluk, kadang dia tidak bisa menyampaikan kasih sayang kepada yang dikehendaki, meskipun besar kasih sayangnya. Kalau Allah selalu bisa menyampaikan kasih sayang itu kepada yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Selain karena kasih sayang Allah yang demikian luas. Demikian luasnya kasih sayang Allah itu seluas ilmu Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Dalam surat Ghafir dinyatakan demikian oleh para malaikat. Rabbana wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Sesungguhnya rahmatmu, kasih sayangmu, dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Demikian luas kasih sayang Allah. Dan Allah dengan keluasan kasih sayang itu bisa menyampaikan kasih sayangnya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fawaid, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Min fawaidil ayah, di antara faedah ada ayat ini, itsbatu hadainil ismainil karimaini. Penetapan dua nama yang mulia ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah nama Allah. Ar-Rahim juga nama Allah. Ini dua nama. Dua nama yang sama-sama mulia. Lillahi Azza wa Jal, untuk Allah Azza wa Jal. Wa ithbatu ma tadammanahu min ar-rahmah allati hiya al-wasf wa min ar-rahmah allati hiya al-fi'l. Selain kita menetapkan nama-nama tersebut, dua nama itu, kita juga tetapkan sifat dan fi'il yang ada pada nama tersebut. Rahmat yang berupa sifat, kasih sayang yang berupa sifat, dan kasih sayang yang berupa perbuatan. Nah, wa minha, di antara faedah dari kata ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, anna rububiyyatallahi azza wa jalla mabniyatun ala rahmatil wasi'ah lil khalqi al wasilah, bahwa rububiyah Allah, rububiyah kita sudah tahu makna rob, terkandung tiga hal rububiyah itu, yang mencipta, memiliki atau menguasai, dan mengatur. Rububiyah Allah dibangun di atas rahmat yang luas dan rahmat yang sampai kepada makhluk. Ketika Allah menghendaki memberikan rahmat kepada suatu makhluk, tidak ada yang bisa mencegah. Maka Allah atur alam semesta ini, Allah ciptakan alam semesta ini, Allah kuasai dan miliki alam semesta ini dengan kasih sayang. Nah, maka kita bersyukur. Bersyukur alhamdulillah kita berada di bawah kekuasaan Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih sayangnya demikian luas, dan kasih sayangnya juga akan bisa disampaikan oleh dia kepada siapa saja yang dia kehendaki. Di annahu ta'ala lamma qala rabbil alamin ka'anna sa'ilan yas'al ma nau'u hadhihi ar-rububiyah. Karena ketika Allah berfirman Rabbil Alamin, dialah Allah Sang Pencipta, pemilik, pengatur seluruh alam semesta. Ka'anna sa'ilan yas'al. Seakan-akan ada yang bertanya, ma nau'u hadhihi rububiyah? Rububiyah apa yang ada pada Rob ini? Hal hiya rububiyah akhd wa intiqam? Apakah rububiyah yang didasarkan pada sikap lebih suka menghukum dan menyiksa? Au rububiyah rahmah, atau rububiyah yang berupa kasih sayang wa in'am, dan rububiyah yang berupa sering memberikan nikmat kepada makhluknya? Qala ta'ala, maka di situ kemudian Allah berfirman, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kasih sayangnya demikian luas, yang kasih sayangnya akan selalu sampai kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, kemudian ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki Yaumiddin, sifat Allah. Maliki Yaumiddin itu adalah sifat bagi Allah. Wa Yaumiddin, wa Yaumul Qiyamah. Yaumiddin itu adalah hari kiamat. Ad-din huna bimakna al-jazaa. Ad-din di sini maknanya adalah al-jazaa, balasan. Jadi yaumuddin artinya hari pembalasan. Ya'ni annahu subhanahu wa ta'ala maliku lidzalikal yaum. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik atau penguasa hari tersebut. Alladhi yujaza fihi al-khalaik, yang seluruh makhluk mendapat balasan. Fala malika ghairu. Fala malika ghairu fi dhalikal yaum. Maka tidak ada penguasa selain dia pada hari itu. Wad-din taratan yuradu bihi al-jaza kama fi hadhihi al-ayah, wa taratan yuradu bihi al-amal. Kata ad-din dalam Quran, ya, kadangkala bermakna balasan. Kama fi hadhihi al-ayah, seperti dalam ayat ini, ad-din di sini maknanya balasan. Wa taratan yuradu bihi al-amal, kadangkala bermakna amal. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian, din kalian, amal kalian, silakan kalian lakukan. Waliyadin, dan untukku amalanku, amalanku yang dibangun di atas Islam, amalan kalian yang dibangun di atas kekufuran, silakan. Nah, artinya masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Surat Al-Kafirun ayat ke-6. Atau ad-din ini, al-amal di sini kadang diartikan sebagai agama. Wa yuqalu kama tadinu tudan, ay kama ta'mal tujaza. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau akan mendapatkan balasan. Nah, wa fi qawlihi ta'ala, dan dalam firman Allah ta'ala, Malik, qira'ah sab'iyyah, sad'iyyah, Malik. Dalam firman Allah ta'ala, Maliki, ada alif setelah mim, atau mimnya dibaca mad, Maliki. Ada qira'ah sab'iyyah, qira'ah yang 7, yang lain, Maliki. Nah, Maliki. Jadi bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Wal Malik akhassu minal Malik. Malik, raja, itu lebih khusus dari Malik. Malik itu artinya pemilik, sedangkan Malik itu artinya raja. وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة. Di dalam dua qiraah ini, bahwa sama-sama boleh dibaca kedua-duanya, ini terdapat faedah yang besar. وَهُوَ أَنَّ مُلْكَهُ جَلَّ وَعَلَى مُلْكٌ حَقِيقِ. Itu menunjukkan bahwa kerajaan atau kepemilikan Allah Azza wa Jalla adalah kepemilikan yang hakiki, yang sebenarnya. لِأَنَّ مِنَ الْخَلْقِ مَنْ يَكُونَ مُلْكًا وَلَكِنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ. Karena di antara makhluk ada yang menjadi raja, tapi dia tidak punya kepemilikan. يُسَمَّ مُلْكًا إِسْمًا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ التَّدْبِيرِ شَيْءٍ. Dia dinamakan sebagai raja, sekedar nama saja, tapi dia tidak punya kekuasaan mengatur. Wa minan nasi man yakun malikan wa la yakunu malikan. Ada juga manusia yang dia itu adalah pemilik tapi dia bukan raja. Ka'amatin nas, seperti kebanyakan manusia, keumuman manusia itu pemilik, punya rumah, ya, punya kendaraan, punya kereta, sayyara, ya, punya apa saja yang dia punya, maka dia adalah malik. Tapi dia bukan raja, dia tidak punya istana, dia tidak punya pengawal, ya, prajurit. Maka di sini makhluk itu ada yang raja tapi tidak punya kekuasaan. Ada juga yang punya kepemilikan tapi tidak punya jabatan sebagai raja. Nah, sedangkan Allah, walakinar rabb azza wa jal malik malik. Allah azza wa jal itu adalah malik yang memiliki sekaligus malik yang menguasai. Dia adalah raja. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari ayat ini. Min fawaidil ayah, di antara faedah pada ayat ini, isbatu mulkillahi azza wa jal, penetapan kepemilikan atau kekuasaan Allah azza wa jal, wa malakutu yawmaddin, dan kekuasaan Allah pada hari pembalasan. Di anna fi dzalikal yaum tatalasha jami'ul mulkiyat wal muluk. Karena pada hari pembalasan, pada hari kiamat, lenyap, sirna, hilang seluruh kekuasaan-kekuasaan dari yang lain. Fa in qala qa'il alaysa malik yaumiddin wad dunya. Kalau ada yang bertanya, bukankah Allah itu adalah penguasa hari pembalasan dan juga penguasa dunia? Bukankah Allah adalah penguasa dunia dan akhirat? Kenapa disebut hanya penguasa hari pembalasan saja? Al-jawab bala, benar. Lakin zuhuru malakutihi wa mulkihi wa sultanihi innama yakunu fi dhalikal yawm. Benar. Tetapi nampak jelasnya kekuasaan, kepemilikan dari Allah benar-benar terlihat pada hari itu. Karena Allah Ta'ala yunadi, karena Allah memanggil orang-orang, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Fala yujib ahad, tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang berani menjawab. Di hari akhir, di hari kiamat, Allah bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapa hari ini? Siapa penguasa di hari ini? Orang-orang yang dulunya raja, yang dulunya presiden, yang dulunya perdana menteri, yang dulunya punya kekuasaan, diam. Tidak bisa menjawab. Fayaqulu ta'ala, maka kemudian Allah berfirman, lillahil wahidil qahar, untuk, hanya untuk Allah lah, satu-satunya yang memiliki kekuasaan mutlak, yang bisa memaksa segala sesuatu. Ghafir ayat 16. Fid dunya yadharu muluk. Kalau di dunia nampak ada raja-raja, ada penguasa-penguasa. Bal yadhharu muluk ya'taqid syu'ubahum annahu la malik illa hum. Bahkan ada juga penguasa-penguasa yang rakyatnya menyangka, mengira mereka. Fasyuyu'iyun misalnya, la yarawna anna hunaka rabban lissamawati wal ard, yarawna anna al-haya arhaf arham tudfa' wa aradun tubla' wa anna rabbahum huwa ra'isuhum. Asy-Syuyu'i, kelompok-kelompok Asy-Syuyu'i, ya, kelompok-kelompok partai-partai sosialis atau komunis, ya. Contohnya, mereka tidak meyakini adanya Rob, langit dan bumi. Mereka hanya menyangka bahwasanya kehidupan ini adalah arham tudfa wa ardun tubla. Ya. Kehidupan yang begitu saja, yang mengalir begitu saja. Wa anna rabbahum huwa ra'isuhum. Rabb mereka dianggap adalah pemimpin mereka. Ya. Mereka tidak meyakini adanya Rabb yang sebenarnya. Wa min fawaidil ayah, di antara faedah dari ayat ini, isbatul ba'thi wal jaza, penetapan adanya kebangkitan setelah kematian dan adanya pembalasan. Setelah kehidupan dunia ini berakhir, ada kehidupan akhirat, di situ akan diberi balasan. Yang baik diberi balasan baik, yang jelek diberi balasan keburukan. Qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas pada malam ini, faedah yang bisa diambil dari Malik yaumiddin, wa minha hathul insan ala an ya'mala lidhalikal yawm alladhi yudanu fihi al-amilun. Di dalam ayat ini terdapat motivasi atau anjuran, ya, mengajak manusia untuk beramal bagi kehidupan di hari itu, yang pada hari tersebut orang-orang diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, karena dia Allah adalah satu-satunya yang menguasai hari pembalasan, kita takut kita mendapat balasan buruk akibat perbuatan kita, maka hendaknya kita beramal sebaik-baiknya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah pada kajian berikutnya kita akan lanjutkan pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tayyib al-afu minkum, kita ada waktu hampir satu jam bahasan kita. Nah, ya, kadang ada masa kita membahas setengah jam atau sekitar itu. Ada, kalau dirasa perlu mungkin ada tambahan. Tapi tafadhol bagi antum untuk memberikan usulan. Nah, tayyib. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.